Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh shalawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan insyaallah pembahasan ilmu faraid, ilmu hukum waris Islam, ya. Alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang jenis-jenis asobah, yaitu bab yang ke-8 dari buku ini, mengenal asobah, ya, yaitu ahli waris yang mereka mendapatkan warisan, ya, tidak dengan jatah atau bagian tertentu, tidak, ya. Jadi mereka tidak diberikan bagian khusus, tidak diberikan angka tertentu, setengah atau seperempat atau seperdelapan, tidak pula 2/3, sepertiga atau seperenam. Namun mereka ini mendapatkan warisan ketika, ya, satu, tidak ada ahli waris yang mendapatkan apa, bagian tertentu. Ashabul furud tidak ada, hanya dia saja, maka dia mengambil semua harta. Atau ketika ada ashabul furud, ya, dilihat bisa jadi ada sisanya, bisa jadi tidak ada apa? Sisa. Inilah, ya, ahli waris yang disebut dengan ashabah. Sudah kita bahas bersama ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, ya. Ashabah itu kalau kita, ya, rinci, ya, itu nanti akan didapatkan empat golongan, ya. Yang pertama adalah asobah bin nafsi, yang memiliki hubungan nasab, ahli waris yang dia termasuk asobah dan memiliki hubungan apa, nasab, ya. Kemudian berikutnya asobah bil ghair, kemudian asobah ma'al ghair, kemudian yang terakhir adalah, ya, asobah yang disebabkan karena dia membebaskan dari perbudakan, yaitulah mu'tiq atau mu'tiqah. Nah, kita masih tersisa satu pembahasan terakhir, yaitu, ya, pembahasan tentang kaidah di dalam menilai siapa asobah yang paling berhak, yaitu bagian terakhir dalam bab ini itu belum kita bahas, ya, belum kita bahas. Taib, kita baca saja ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah apa yang tertulis dalam buku itu, ya. Jika beberapa asobah berkumpul dalam sebuah kasus, ya. Jika beberapa asobah berkumpul dalam sebuah kasus, yakni dalam satu kasus kematian terkumpul beberapa asobah, ya. Misal, ya, seorang mati meninggalkan istri. Nah, kalau istri punya bagian tertentu, ya, kalau tidak seperempat, ya, seperdelapan, tergantung dari ada anak atau tidak, ya, ada keturunan mayit atau tidak. Seorang mati meninggalkan istri, kemudian ada saudara kandung, ada saudara seayah, ada paman sekandung, ada anaknya paman atau sepupu, anak laki-laki. Yang terakhir saya sebutkan ini, empat orang itu, ya, bukan ahli waris dari golongan ashabul furud, tidak mendapatkan bagian tertentu. Tetapi mereka semuanya adalah apa? Asobah. Saudara sekandung asobah. Saudara seayah juga apa? Asobah. Nah, paman, saudara laki-lakinya ayah juga apa? asobah. Anak laki-lakinya paman, ya, yakni sepupu kita, dia juga apa? Asobah. Tidak mendapatkan bagian khusus. Nah, lah, empat asobah ini tidak mungkin semuanya dapat, tidak. Tidak kemudian mereka semuanya dapat, empat orang ini. Tetapi yang berhak adalah yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan apa? Mayit. Yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan mayit. Sehingga disebutkan di sini, ya, riwayat sahih di dalam hadis, ya. Jadi apabila beberapa asobah terkumpul dalam sebuah kasus waris, ya, bukan berarti semua asobah mendapatkan sisa dari apa? Harta. Bukan berarti semuanya dapat. Ya. Akan tetapi yang berhak mendapatkan sisa harta adalah asobah yang paling dekat dengan mayit, yang paling kuat hubungannya dengan mayit. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasul mengatakan, "Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar." Setelah warisan diberikan kepada ashabul furud, orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu, fama baqiya, maka apa yang tersisa dari harta tersebut diberikan kepada aula rajulin dzakarin. Ya, kerabat laki-laki yang paling apa? Dekat. Yani asobah yang paling dekat. Ya. Jadi diberikan kepada kerabat yang paling apa? Paling dekat. Naam. Nah, ini kaidahnya, walhamdulillah. Jadi bukan berarti kemudian, oh saya ahli waris, saya termasuk asobah. Tunggu dulu, betul kamu asobah, namun ada yang lebih kuat. Ya. Kakek asobah, ya. Ayah juga asobah. Ya. Misal saya punya ahli waris hanya anak perempuan satu. Ya. Atau naam, saya punya anak laki-laki, punya anak perempuan, ya. Tapi punya anak perempuan, kemudian di situ ada, ya, ayah, ada kakek, ya. Naam. Tapi ayah mendapatkan seperenam juga karena dia merupakan ashabul furud kalau bersama dengan anak, ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus, ya, dan bagi kedua orang tua mayit, ayah dan ibu, ya, mendapatkan seperenam. In kana lahu walad, kalau mayit punya anak. Di sini kasus mayit punya anak, yaitu anak perempuan. Ya, anak perempuan dia mendapatkan setengah karena bersendiri, ya. Kemudian tidak ada muasibnya, dia mendapatkan setengah. Nah, ayah dia mendapatkan seperenam. Tetapi masih ada sisa, kan demikian, ya? Ya. Masih ada sisa. Jadi ayah mendapatkan seperenam plus ditambah dengan apa? Sisa. Kalau ada sisa. Dan di situ jelas ada sisa. Anak perempuan mendapatkan setengah, ya. Kemudian ayah mendapatkan berapa? Seperenam. Nah, sisanya untuk siapa? Di situ ada ayah, di situ ada kakek. Bukan berarti kemudian semuanya dapat. Kakek mengatakan, saya juga asobah. Ya. Jawabannya, kakek tidak dapat di sini. Karena ayah lebih dekat kedudukannya, derajatnya, kekerabatannya dengan apa? Dengan mayit. Nah, wabillahi taufik. Sehingga di dalam masalah birrul walidain, ya, taat kepada, berbakti kepada kedua orang tua, yang namanya walidain itu, ya, ayah kita dan ibu kita langsung, itu walidain. Ya. Kalau ayah, apa namanya, mertua, ibu mertua, yaitu namanya bukan birrul walidain, tetapi itu punya hak silah, memiliki hak untuk kita bersilaturahim, berbuat baik. Kakek juga demikian. Kakek, yakni ayahnya ayah kita atau ayahnya ibu kita, ya, mereka punya hak silah, memiliki hak apa namanya? Silah, hubungan berbuat baik, menyambung rahim. Iya. Tapi kalau birrul walidain, ya, ya, ayah kita langsung, ibu kita langsung. Ya. Nah, yang kita dulu di perut ibu kita. Ya. Demikian di dalam ayat Allah mengatakan, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Nah. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Nah, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. dan kami Allah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada apa? Kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu. Ya. Ibunya secara khusus apalagi telah mengandung dia. Wahnan ala wahnin, kesusahan di atas apa? Kesusahan selama 9 bulan. Wa fisaluhu fi 'amaini. Kemudian setelah itu menyusuinya sampai berapa? Sampai 2 tahun. Ya, kalau menyempurnakannya. Ya. Terkadang belum sempurna sudah ada adiknya. Ya. Ya, baru jalan setahun sudah tidak doyan lagi namanya. Kenapa? Sudah ada isinya lagi, hamil lagi. Taib, itulah walidain, ya, itulah kedua orang tua yang kita diperintahkan untuk birrul walidain. Adapun kakek, ya, dia kerabat yang memiliki kewajiban untuk kita sambung rahim. Naam. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Nabi ketika ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas bi sahabati bi husni sahabati, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepadanya? Kata Rasul, ummuk, ibumu. Ya, yang terbayang kalimat ibumu ini ibu siapa ini? Ibu mertua atau ibu kandung? Ibu kandung maksudnya jelas. Summa man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Summa man, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Jadi memang luar biasa ibu itu. Sampai 3 kali disebut. Ya. Summa man, kemudian siapa? Baru ya Rasul mengatakan abuk, ayahmu. Nah, ayah yang dimaksud juga ayah apa? Kandung. Ayah kita langsung. Ya. Sehingga memang beda antara ayah dengan kakek. Yang lebih dekat adalah mana? Ayah. Maka ketika ada sisa harta, harta diambil oleh asobah yang paling dekat. Kalau ada ayah, ada kakek, maka ayahlah yang mengambil apa? Sisa. Naam. Wabillahi taufiq. Kemudian ikhwatul kiram rahimanur rahimakumullah, setelah difahami ini, ya, di bagian terakhir dalam bab ini kita sebutkan kaidah. Ya, di situ ada kaidah di dalam menilai siapa asobah yang paling berhak. Naam. Taib. Sebenarnya sudah kita sebutkan kemarin secara urut, ya, secara urut siapa saja asobah sudah kita sebutkan secara urut, ya, asobah itu. Nah, tetapi ya sekarang kita akan apa namanya, akan tuangkan dalam kaidah agar kita semakin memahami siapa yang paling berhak untuk mendapatkan sisa harta, ya, dari asobah itu. Kita lihat ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah di dalam buku, ya. Jadi semua asobah dikatakan di sini, semua asobah, baik asobah sababiyah, sababiyah yakni dengan sebab membebaskan apa? Budak. Atau nasabiyah, sebab nasab, ya. Asobah yang memiliki hubungan nasab, kalau dibagi, digolongkan, dikelompokkan, itu akan terkelompok menjadi 4 jihah. Jihah itu bahasa Arab artinya arah. 4 arah. Ya, 4 arah, 4 golongan. Ya, dengan urutan sebagai berikut. Nah, urutan yang paling pertama, yang paling kuat memiliki hubungan dengan mayit adalah furu', dzukur. Furu' yakni cabang atau keturunan mayit. Dzukur yaitu laki-laki, zakar. Ya. Jadi golongan yang pertama dari asobah yang paling kuat adalah keturunan laki-laki, furu' dzukur. Ya, anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki, anak laki-laki dari cucu laki-laki, terus ke bawah, ya. Ini golongan yang paling kuat, ya. Ya. Walaupun ini cucu ketujuh misalnya masih, ya. Ada cucu ketujuh, cucu keempat misalnya. Kalau dibandingkan dengan ayah, lebih kuat mana? Lebih kuat cucu ini, ya. Lebih kuat anak, ya. Taib. Wabillahi taufik. Ya. Jadi yang berhak mendapatkan warisan adalah, ya, keturunan apa namanya, laki-laki. Walaupun sampai ke bawah sekalipun, walaupun sampai ke bawah. Nah, kita misal, ya, kita buat sebuah contoh. Baik. Coba kita perhatikan, kita lihat sebuah contoh ya. Seorang mati ya, seorang mati meninggalkan ya zaujah, zaujah itu istri. Kemudian ada ibn anak laki-laki dari cucu laki-laki melalui pihak anak laki-laki. Susah juga ini bahasanya. Ya. Ya ini cicit berarti. Ya kan? Cicit. Susah ya kan. Cicit. Cicit laki-laki dari cucu laki-laki ya melalui jalur anak laki-laki. Kalau kelihatan ini bahasa Arab. Anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki. Ibn. Ini kalau dilihat kan cucu atau bawahnya anaknya cucu ya, cicit. Ya, kemudian di sini ada ya. Ahun syaqiq ya ini saudara apa? Sekandung. Ya, saudara sekandung. Ya. Nah, kalau kita lihat ya di sini ikhwan, ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara asob dengan bagian tertentu itu hanya satu saja, yaitu siapa? Istri. Istri mendapatkan berapa di sini? 1/8. Karena ada keturunan. Cicit ini termasuk keturunan. Iya kan? Ya, termasuk anak juga, ya. 1/8. Nah, sekarang sisa berarti. Sisa itu ini cicit, dia berhak mendapatkan dengan cara sisa. Saudara laki-laki kandung juga berhak dengan mendapatkan apa? Sisa. Nah, yang paling dekat dari kedua ahli waris ini adalah cicit. Ya, walaupun ini lebih panjang ke bawah pun tidak masalah. Nah, ya, cucunya atau anaknya cicit misalnya, anak laki-lakinya cicit, tetap dia lebih kuat daripada apa? Saudara apa? Sekandung. Ya. Nah, lebih kuat daripada saudara sekandung karena arah keturunan ini lebih kuat. Arah ya. Yang pertama ini jihah yang pertama lebih kuat sehingga dia mendapatkan sisa, cicit ini mendapatkan sisa, adapun ahun syaqiq dia tidak mendapatkan. Dia terhalangi oleh apa? Oleh cicit. Nah, bisa difahami insyaallah ya. Baik. Baik, kembali kepada buku ya. Setelah furu' dzukur ya, setelah ya keturunan laki-lakinya mayit, berikutnya adalah usul dzukur. Usul yakni asal-usul ya. Asal-usulnya mayit dari pihak laki-laki yaitu ayah, kakek, ayahnya, kakek, ayahnya, ayahnya, ayahnya terus ke atas. Ya. Wabillahi taufik. Jadi naam ini apa namanya golongan berikutnya ya, golongan berikutnya. Setelah itu yang ketiga adalah ya furu' usul dzukur. Nah, furu' usul dzukur, furu', nah ini bahasa Arab semuanya, furu' yakni keturunannya, asal usul kita. Jadi asal usul kita punya keturunan yang lain ya, yakni asal usul kita yang paling dekat adalah ayah. Keturunan ayah adalah saudara-saudaranya kita. Kan demikian ya. Saudara kandung seayah si ibu, kemudian saudara seayah, kemudian anaknya yaitu keponakan kita. Ya. Jadi urutannya yang pertama adalah saudara laki-laki sekandung. Kemudian saudara laki-laki seayah. Kemudian anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara seayah. Ya. Anak laki-laki saudara seayah. Nah. Wabillahi taufik. Ini kalau berbicara ya perwalian nikah juga urutannya demikian. Ya. Jangan yang jauh dulu sementara ada yang apa? Dekat. Ya. Seorang mati ya tidak punya ahli waris, tidak punya wali. Ya. Walinya adalah saudara laki-laki. Saudara laki-laki bisa menjadi wali. Ya, saudara laki-laki. Ya. Ayahnya sudah tidak ada, pamannya juga tidak ada, kakeknya tidak ada, hanya ada saudara laki, laki. Di situ ada saudara laki-laki sekandung, ada saudari laki-laki seayah. Ya. Keponakan pun juga bisa menjadi apa? Wali. Keponakan laki-laki maksudnya. Anak laki-laki dari saudara apa? Laki-laki. Misal ada seorang perempuan, ya sudah tidak punya wali. Ayahnya tidak ada. Saudara laki-lakinya pun sudah tidak ada. Tapi saudara laki-lakinya punya anak apa? Laki-laki. Nah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandungnya, itulah yang dia menjadi apa? Wali dalam pernikahan. Ya. Nah, dan dalam wali dalam pernikahan harus urut juga. Nah, ayahnya masih ada, datang kepada apa? Keponakan laki-lakinya untuk menikahkan. Ini tidak beres. Ya. Ya. Ayahnya yang berhak untuk apa? Untuk menikahkan. Ya. Taib. Sama dengan ini. Nah, dengan masalah apa? Warisan, asobah. Islam sangat memperhatikan ini. Kedekatan, hubungan dengan apa? Mayit. Ya, sehingga syariat Islam ini memang sesuai dengan fitrah. Dengan fitrah pun apa? Ya, sesuai. Ya. Harta diberikan kepada harta kepada kerabat dekat, itu orang akan lebih apa? Terima. Ya. Nah, ada saudara diberikan saudara, paman-paman merasa aman-aman saja, nyaman, tidak masalah. Ya. Memang kenyataannya saudara itu lebih dekat hubungannya daripada apa? Paman. Jadi sekali lagi, golongan yang ketiga itu meliputi satu saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara seayah. Baru ke atas lagi yaitu apa? Paman. Paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, kemudian anak laki-laki paman seayah. Selesai itu ya, kelompok yang ketiga. Yang keempat adalah wala. Wala yakni ya ahli waris atau asobah dengan sebab dia membebaskan apa? Ya, budak. Nah, membebaskan budak. Nah, ini yang paling terakhir. Yang paling terakhir adalah asobah dengan sebab apa? Wala, membebaskan saudaranya dari perbudakan. Nah, ini intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Intinya ini, jadi ahli waris itu yang termasuk dari asobah ya. Ketika semuanya berkumpul, tidak kemudian semuanya mendapat, tetapi dilihat mana yang paling apa? Yang paling kuat. Ya, mana yang paling kuat derajatnya. Nah, wabillahi taufiq. Bisa dilihat pada bab paling terakhir, kasus dan solusi, ya, kasus dan solusi, ya. Dalam kasus dan solusi kita coba baca beberapa contoh yang mengandung dua asobah atau lebih, ya. Nah, coba panjenengan lihat kasus yang ke 6. Kasus yang pertama sudah di situ ya. Kasus yang pertama kita lihat ya. Kasus yang pertama ya. Taib. Kita baca saja kasus dan solusi itu bab yang ke-21 ya. Taib. Ada kasus seorang mati meninggalkan yang pertama apa di situ? Anak perempuan ya. Anak perempuan, kemudian suami, kemudian paman sekandung, kemudian saudara apa? Sekandung. Sudah ketemu ya? Ya, di situ. Bagian terakhir dari apa namanya? Buku ini, kasus dan solusi. Ya. Bab yang ke-21. Kepanggil? Ya. Soal nomor 1, kasus pertama ya. Seorang mati meninggalkan anak perempuan, kemudian suami, ada paman kandung dan saudara apa? Kandung. Kita lihat ashabul furud hanya 2 saja, itu anak perempuan dan siapa? Suami. Anak perempuan mendapatkan berapa? 1/2. Kenapa? Karena dia sendiri ya, karena dia bersendiri, anak tunggal, dan tidak ada apa? Muassib ya, itu diterangkan syarahnya di bawah. Anak perempuan mendapatkan 1/2 dari tarikah. Tarikah ini harta waris. Kenapa? Karena dia bersendiri. Ya. Anak tunggal. Dan tidak ada muasib. Muasib yakni saudaranya. Nah, tidak ada. Suami mendapatkan seperempat. Kenapa seperempat? Karena istrinya yang meninggal itu memiliki fara, memiliki keturunan, yaitu anak perempuan dalam kasus ini. Nah, sekarang ada dua orang, yang itu adalah asobah, paman kandung dan saudara apa? Kandung. Ya. Paman kandung dan saudara kandung. Mana yang lebih dekat hubungannya antara paman dengan saudara? Ya, tentunya saudara kandung dia ya lebih berhak. Ya, maka saudara kandung inilah sebagai asobah dan paman kandung mahjub, emlis itu mahjub, yang terhalangi. Dia tidak dapat. Ya. Nah, sehingga kalau harta itu empat bagian, ya, maka untuk anak perempuan mendapat setengahnya itu dua, suami mendapatkan seperempat yaitu satu, masih sisa satu diberikan kepada saudara apa? Kandung. Nah, ini contoh kasus pertama. Nah, kasus yang kedua, ya, kita baca kasus yang kedua. Dalam kasus yang kedua ini, ya, kita lihat seorang mati meninggalkan suami, ya, kemudian meninggalkan saudari kandung, ya, kemudian ada paman kandung dan ada paman apa? Seayah. Ya. Baik, paman seayah. Nah, sekarang kita lihat, ya, bagaimana kita memberikan warisan. Suami mendapatkan berapa di situ? Setengah. Kenapa dia mendapatkan setengah? Karena mayit tidak memiliki keturunan. Ya, mayitanya istrinya yang meninggal ini tidak punya keturunan. Tidak punya keturunan, maka suami mendapatkan setengah, bukan seperempat. Ya. Kemudian saudari kandung di situ. Saudari kandung. Saudari kandung mendapatkan setengah. Ya. Karena dia bersendiri, ya. Kemudian tidak ada muasibnya, tidak ada saudara kandung, dia saudari kandung setengah. Ya. Kemudian setelah itu tersisa dua orang, yaitu asobah, paman kandung asobah, paman sayah juga apa? Asobah. Namun mana yang paling kuat di antara keduanya? Paman sekandung lebih kuat daripada paman seayah, maka paman sekandung menjadi asobah. Dia mendapatkan sisa kalau ada apa? Sisa. Kalau ada sisa. Nah, namun nyatanya dari angka itu sudah kelihatan. Suami dapat setengah, saudari kandung dapat apa? Setengah. Yo, habis harta, sisa tidak ada. Ya. Secara tertulis dia akan mendapatkan sisa. Namun secara kenyataan harta sudah habis. Ya. Kalau harta itu ada dua bagian, suami mendapatkan setengahnya, satu. Ya, saudari kandung mendapatkan setengahnya, yaitu satu. Sisa tidak ada. Maka paman kandung walaupun berhak mendapatkan warisan, namun tidak ada sisa. Karena asobah itu menanti kalau ada apa? Sisa. Nah, dan demikian seterusnya ma'asyiral ikhwah rahimanur rahimakumullah. Ya, soal-soal yang ada di situ, ya, ada soal-soal yang mengumpulkan beberapa asobah, ya, terkumpul. Maka ya, asobah yang paling kuat hubungannya dengan mayit, dialah yang berhak mendapatkan apa? Warisan. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Ya, dengan demikian selesai, ya, pembahasan apa namanya mengenal asobah. Jadi asobah yang sebanyak itu, ya, kalau kita kelompok-kelompokkan menjadi empat kelompok. Kelompok yang pertama adalah keturunannya mayit. Ya. Kelompok yang kedua adalah asal usulnya apa? Mayit. Kelompok yang ketiga keturunannya asal usulnya mayit. Diawali dari apa? Saudara-saudara kita dan anak-anak laki-lakinya, kemudian saudara-saudaranya ayah, saudara-saudara ayah yaitu paman, ya, kemudian anak-anaknya yaitu sepupu kita. Nah, yang terakhir baru, ya, asobah dengan sebab wala, itu yang paling terakhir. Ya, itu yang paling terakhir. Kalau sudah tidak ada apa namanya asobah dari sisi nasab, maka baru yang terakhir asobah dari sisi apa namanya? Dari sisi wala, wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini khawatir kiram, ya, pembahasan ini mudah, ya, tinggal kita apa namanya terapkan, ya. Nah, baik, ada latihan soal di belakang, ya, ada latihan soal 1, 2, 3, kita kerjakan yang nomor 3, ya, nomor 3, latihan soal setelah selesai bab, ya, setelah bab ke-8 ada latihan soal di situ. Kita tunjuk saja, ya, Abu Izzaz, antum yang mengerjakan. Nah, ya. Kita baca bersama-sama Soal nomor berapa? 3 atau antum baca saja. Ya, antum baca soal nomor 3. Kepanggih badan. Ya. Halaman 69. Ya. Ya, dibaca soal nomor 3. Nanti antum yang memutuskan sekaligus. Nah. Muftinya antum sekarang. Baik. Bismillah. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris ibu, saudari seibu, saudara seibu, paman seayah, paman sekandung, cucu laki-laki dari saudara seayah. Baik. Gimana ini? Seorang mati meninggalkan ibu. Ada ibu, ada saudari seibu, ada saudara seibu, ada paman seayah, ada paman sekandung, ada cucu laki-laki dari saudara seayah. Nah, cucu laki-laki dari saudara seayah. Saya tulis saja ya di depan ya. Nah, ya. Ini agak rumit sedikit. Nah, ya. Soalnya ini bahasa Indonesia ini penyesuaiannya dengan bahasa Arab ini cukup rumit, ya. Tapi mudah. Baik, jadi kasusnya seorang mati meninggalkan ibu, al-um, ibu, ya, kemudian saudari seibu, ahun li-um, saudara laki-laki saudari seibu berarti uhtun, uhtun li-um, saudari seibu, saudara seibu, ya, kemudian paman seayah. Paman saya ini saudara laki-lakinya ayah kita yang seayah. Am liat. Ya, saudara laki-laki ayah kita yang seayah, ya. Kemudian paman sekandung am syaqiq. Paman sekandung. Kemudian cucu laki-laki dari saudara seayah. Kita punya saudara mayit, punya saudara seayah, kemudian punya cucu laki-laki. Ya. Ibn akhun, ya, liab. Seperti ini soalnya. Ya. Baik. Seorang mati meninggalkan ibu, kemudian saudari seibu, saudara seibu, kemudian paman seayah, paman sekandung, kemudian cucu laki-laki. Jadi kita punya saudara seayah, mayit punya saudara seayah, punya anak laki-laki, sudah mati, punya anak lagi, yaitu cucu. Ya. Cucu keponakan berarti. Saya punya saudara apa namanya? Punya saudara seayah. Saudara seayah ini punya anak, yaitu keponakan, lalu juga sudah meninggal, punya anak lagi. Berarti cucu, cucu keponakan. Ya. Nah, ini kalau dilihat, ya, sepertinya rumit, ya. Tapi sebenarnya mudah kalau kita sudah mengetahui kaidah tadi. Ya. Kita kerjakan dulu ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara apa? Ya, bagian tertentu, yaitu ibu di sini. Ibu mendapatkan sepertiga kalau tidak ada anak, kan gitu kan? Ini syarat ini terpenuhi, tidak ada anak. Syarat yang kedua, tidak ada jam'un minal ikhwah. Tidak ada sekelompok ikhwah. Ada enggak sekelompok ikhwah di sini? Ada ini, dua. Berarti mempengaruhi. Ya. Jadi panjenengan ingat syarat-syarat yang pertama, lupa syarat yang kedua. Ya. Tapi tidak apa-apa. Ya. Ingat syarat yang pertama, tapi fatal juga kalau syarat kedua lupa. Ya. Ibu mendapatkan 1/6 dalam hal ini, ya, karena ada, ya, jam'un minal ikhwah. Ada jam'un minal ikhwah. Saudara dua orang atau lebih. Ini mempengaruhi apa? Ibu. Jadi 1/6, bukan 1/3. Nah, untuk ahun li'um dan ukhtun li'um sudah kita pelajari, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan apa? Perempuan. Kalau mereka sendiri dapat 1/6, kalau berdua dapat 1/3. Ya. Jadi mereka mendapatkan 1/3. Dua orang ini nanti bersama-sama mendapatkan 1/3. Nah, yang terakhir ini semuanya asobah. Paman seayah asobah. Paman sekandung asobah, ya. Cucu keponakan, ya. Dari saudara apa? Seayah juga asobah. Nah, mana yang paling dekat dari 3 orang ini? Paman sekandung? Ya. Antum mana? Paman sekandung. Ada pendapat yang lain? Ya. Nah, sekarang kita ingat dulu arah dari apa namanya? Asobah itu yang pertama adalah furu', ya, furu' laki-laki tidak ada di sini. Kemudian usul, asal-usul laki-laki juga tidak ada. Berarti ini adalah arah, ini semuanya satu arah berarti ini. Ya, satu arah yaitu furu'ul usul dzukur. Ya. Nah, urutannya yang pertama adalah saudara dulu sebelum apa? Paman. Saudara sekandung. Kemudian saudara seayah. Anak laki-lakinya saudara sekandung terus ke bawah. Anak laki-laki saudara seayah terus ke bawah. Baru paman. Ya. Paman sekandung. Kemudian paman seayah. Anak laki-lakinya paman sekandung terus ke bawah. Anak laki-lakinya paman seayah terus ke bawah. Ya. Memang soal saya sengaja buat seperti ini. Ya. Agar antum memilih paman sekandung. Memang sengaja biar antum memilih paman sekandung. Padahal sesungguhnya yang paling dekat adalah ini. Ya. Cucu. Ya. Cucu keponakan. Ya. Karena dia arahnya ini ukhuwah. Dilihat ininya dulu. Paman-paman ini namanya paman dengan saudara lebih dekat apa? Saudara. Dalam perwalian pun, ya, perwalian juga demikian. Ya. Nanti akan dilihat namanya. Ada walaupun ini paman ya, misalnya ada paman taib, nanti perwalian kurang lebih sama, cuman kita tidak usah masuk itu. Intinya di sini ahun li'ab lebih apa namanya? Lebih dekat. Anak-anaknya laki-laki, cucunya juga ini lebih dekat sehingga dia mendapatkan sisa. Ya, asobah ini mahjub terhalangi. Nah, bisa difahami ya. Jadi kalau harta itu hartanya akan dibagi menjadi berapa? 6 bagian tentunya ya. 6 bagian, ibu mendapatkan 1/6 yaitu 1, kemudian mereka 1/3 yaitu berapa? 2, 2 bagian ya. 2 bagian nanti dibagi rata untuk berdua, sisa berapa? 3. Ternyata banyak ya. Sisa namun lebih banyak dibandingkan dengan apa? Dengan yang lain ya. Wallahu a'lam. Mungkin saya rasa cukup ya. Nanti soal-soal itu bisa dilihat, bisa ditanyakan. Antum coba kerjakan ya. Kemudian bisa ditanyakan dalam grup juga bisa, atau antum tanyakan di majelis ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan tafadhal ikhwan. Tanya Ustaz, walaupun tidak berhubungan dengan penggunaan harta, jadi harta yang kita miliki kan yang kita pakai, yang kita sedekahkan, terus nanti yang diwariskan. Dalam prakteknya, kadang-kadang kita pengen sedekah segala macam dibatasi oleh harta kita yang tidak dalam bentuk cash. Katakanlah dalam aset dan sebagainya yang kadang-kadang ya dijual juga susah waktu dan ya, susah dan sebagainya. Ya. Apakah harta waris kita itu umpamanya kita setelah maksud kita belum kesampaian terus kita udah keburu meninggal, apakah harta waris ini juga mempunyai nilai amal jariah terhadap kita dalam arti telah meninggal ini? Dan, sebaiknya kita dalam mengelola harta kita itu bagaimana? Apakah harus sebaiknya dalam bentuk cash sehingga nanti dibagi juga lebih mudah dan sebagainya? Juga dalam hal yang kedua terkait dengan harta waris ini kadang-kadang kan tidak bisa langsung dibagi karena dalam bentuk aset dan sebagainya. Apakah harta, padahal ini belum dibagi, kita udah keburu meninggal atau ini, apakah dalam pembagian itu posisinya pas kita masih hidup, apakah mengikuti kondisi yang terakhir dalam dalam kasus seperti itu, Ustaz? Okay. Jadi padahal setelah ini kan semakin ruwet ini, kita punya anak, punya cucu segala macam yang akhirnya ini, padahal memang harta itu kadang-kadang tidak dalam bentuk uang cash dan sebagainya yang dibagi mudah. Ataukah memang sebaiknya walaupun itu dalam bentuk aset tanah ya wis dibagi saja sesuai dengan kesepakatan, kamu sebelah sana, kamu sebelah sini dan sebagainya. Terima kasih. Ya. Baik. Yang pertama adalah terkait dengan harta yang akan menjadi jariah bagi kita. Ya. Nah, kita ingin jariah. Ya. Misalnya kita ingin mengeluarkan uang untuk membangun masjid. Ya. Taib. Agar nanti masjid dipakai terus. Tapi mau bangun, tidak ada cash. Saya punyanya apa? Tanah, punyanya aset rumah, punyanya mobil. Ya, mau dijual susah semuanya. Ya. Taib. Sehingga lama keinginan untuk membangun masjid ini tidak terwujud, tidak tersampaikan, sampai akhirnya mungkin kita meninggal. Ya. Ya, pertanyaannya apakah ya harta waris kita itu akan menjadi aset kita yang pahalanya mengalir kepada kita? Ya. Ketahuilah ikhwatil kiram, sesungguhnya amalan yang mengalir sesudah kematian itu, ya, itu adalah hasil tangan kita sendiri sebenarnya. Kalau kita lihat, ya. Sedekah jariah kita yang mengeluarkan. Ya. Kemudian ilmu yang apa? Bermanfaat ya, kita yang mengajari ilmu kemudian setelah itu berkembang. Atau anak soleh juga hasil dari kita kan demikian. Nah, maka kalau kemudian kita meninggal harta itu dalam keadaan tidak disedekahkan ya sudah, itu berpindah menjadi apa? Hak ahli waris. Ya. Hak ahli waris. Nah, sehingga kita tidak mendapatkan bagian dari amal apa? Jariah. Kecuali kita telah meneruskan wasiat. Ini pentingnya wasiat. Ya. Pentingnya wasiat. Saya mewasiatkan misalnya sepersekian, tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya. Seperdelapan dari harta saya tolong ya digunakan untuk membangun masjid. Ya. Atau mungkin tanah ini saya wakafkan untuk membuat sarana air, tolong dibor untuk nanti kepentingan masyarakat, ya. Bagian tanah di sini, kebun hasilnya, ya, untuk fukara masyakin atau hasilnya untuk masjid misalnya. Nah ini wasiat-wasiat inilah yang kemudian menjadikan harta waris kita ini, ya, akan menjadi amal apa? Jariah. Wasiat itu. Nah, karena sudah kita pelajari bahwasanya harta waris tidak dibagikan kepada ahli waris kecuali setelah digunakan untuk pemulasaraan jenazah, kemudian digunakan untuk membayar hutang-hutang apa mayit, setelah hutang kalau masih ada untuk apa wasiat pun tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah nanti baru setelah itu menjadi hak ahli waris. Nah, jadi seperti itu akan menjadi awal jariah bagi kita kalau kita punya wasiat atau anak kita memang apa anak yang soleh. Kemudian dia mungkin mewakafkan sebagiannya itu dengan niat untuk apa? Orang tuanya. Nah, ya. Baik. Cuman itu kan kita enggak ngerti kalau kita tidak ada wasiat. Berbeda dengan wasiat, ini sesuatu yang sangat apa? Yang sangat kuat. Nah, Jadi demikian terkait dengan yang pertama. Kalau kita tidak ada wasiat, tidak ada apa-apa, itu harta nanti akan menjadi hak ahli waris. Tergantung ahli waris ini. Ya. Sudah tanggung jawabnya adalah tanggung jawab dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kemudian mewakafkan, maka pahala wakafnya untuk dia. Ya. Membangun masjid adalah pahalanya untuk apa? Untuk dia, karena dia sebagai pemilik apa? Harta. Adapun yang kedua terkait dengan harta yang tidak dibagikan sehingga ya timbul kasus kematian berikutnya. Ya. Belum dibagi lagi muncul kasus kematian berikutnya. Ya. Taib. Sehingga sampai ada kasus tanah yang bersengketa, di mana yang bersengketa bukan anaknya, bukan cucunya, tapi apa? Cicitnya. Berarti sudah kasus apa? Ya. Bukan anaknya yang bersengketa, anak-anaknya sudah tidak ada, cucu-cucu sudah habis, ya. Yang ada adalah cicit. Nah, sekarang permasalahannya pembagiannya itu apakah sesuai dengan kondisi terakhir dari kasus atau tidak? Jawabannya harus diurut dari awal. Ya. Harus diurus dari kasus pertama. Kasus pertama bagaimana? Kemudian setelah itu ada yang meninggal, dilihat lagi ahli warisnya siapa, diurut sampai ketemu kondisi apa? Terakhir. Ya. Karena kalau hanya melihat kondisi terakhir, bisa jadi sebenarnya mereka tidak punya apa? Hak. Bisa jadi tidak punya hak. Ya. Sangat-sangat mungkin. Nah, inilah yang disebut dengan munasahat di dalam ilmu waris. Munasahat yaitu kasus kematian yang diiringi dengan kematian apa? Berikutnya. Ya. Kemudian diiringi dengan kematian apa? Berikutnya. Nah, sehingga untuk menghindarkan yang seperti ini memang harus segera dibagikan warisan itu. Nah, jangan dengan dalih, dengan alasan ya khawatir nanti terjadi apa? Perselisihan. Justru kalau kita biarkan ya, para ulama mengatakan ini justru salah satu sebab terjadinya qati'atur rahim. Menjadi sebab bahkan namanya terputusnya silaturahim. Ya. Ya pertamanya enggak ada masalah sepertinya ya. Ya. Ojo dibagi sik, ibu masih sugeng ya. Masih sugeng. Ya kan gitu mau bagi ya mungkin ini masih mending ini ya. Ya. Ibu meninggal ojo dibagi sik, wong ibu baru meninggal. Nah, ya. Ya. Meninggal. Ayah baru meninggal. Terus ini yang ada sekarang masih anak-anaknya langsung, ya masih akur. Saudara sekandung masih akur, isra popo lah gampang. Nah, mulai ini mulai meninggal satu, pakdenya meninggal, paklenya meninggal. Kebetulan yang menempati itu adalah ponakan ya, atau cucu keponakan. Ya. Biasanya yang tinggal di rumah itu dia yang menguasai. Karena dia megang sertifikat macam-macam. Nah, ini pada ribut. Kalau tidak segera diselesaikan, bisa jadi menjadi hubungan apa renggang antara orang-orang yang memiliki hubungan apa waris. Setidaknya ada kumpul, ada pemahaman. Ini ketika bapak meninggal, ketika ibu meninggal, kondisi harta seperti ini, ya harta waris seperti ini. Ya. Apalagi kalau harta waris itu diantaranya adalah harta berjalan. Ini harus lebih jelas. Ya. Nah. Seorang mati meninggalkan perusahaan, ya. Mati meninggalkan perusahaan, ya. Ya, misalnya saya punya perusahaan kecap, ya, cukup lumayan asetnya, cukup lumayan hasilnya, ya. Begitu saya meninggal, ya karena saya hanya punya anak laki-laki dua, gampang, ya. Ya, berarti sudah perusahaan ini jangan dijual lah, wong ini perusahaan berjalan kok, eman-eman, ya, berarti pembagiannya bentuk saham. Kamu 50%, kamu 50% karena ini anak laki-laki. Ya. Nanti hasilnya ya, setiap tutup buku ini dibagi menjadi dua, dua seperti itu. Nah, terkadang ada model warisan harta warisan yang satu adalah aset yang berjalan, yang satu ini juga harus diperhatikan. Ya. Nah, maka perlu adanya duduk, ya, kemudian difahamkan bersama. Kalau ini dibiarkan, aset berjalan semakin besar, satu ada yang meninggal, ya, bagaimana lagi pembagian saham, macam-macam ini repot kalau tidak segera diselesaikan. Khawatirnya kita, kalau harta kita terzalimi, tidak masalah, ya, kita bisa memaafkan. Permasalahannya kita zalim, ngambil harta saudara kita, yang saudara kita tidak memaafkan kita, repot. Mungkin kalau kita yang dizalimi, kita bisa maafkan, sudah, saya maafkan. Permasalahannya sebaliknya. Ya, ketika nanti di hari kiamat kita zalim, ternyata kita ya dalam keadaan berat. Ya, wallahu a'lam. Difahami insyaallah ya. Bisa tertulis, bisa dibagi apa adanya. Ini yang penting ada kejelasan sehingga nanti membantu terus hubungan keluarga ini baik ya. Wallahu a'lam. Ya. Barangkali itu ikhwan yang bisa kita sampaikan. Satu lagi, foto. Bismillah. Ini ada titipan pertanyaan. Semoga yang di luar sana yang lagi anu ikut mendengarkan jawabannya jadi langsung. Kalau ada jawabannya, kalau enggak tahu ya. Tanyanya, seorang meninggal, selamat, seorang mati meninggalkan saudara kandung dan saudari kandung. Ewa. Dan saudara dan saudari kandung ada juga yang sudah meninggal. Apakah ini anak dari saudara dan saudari kandung yang meninggal dapat warisan? Ya. Ini karena antum bukan sebagai pelaku, mungkin kalau saya tanya rinciannya, mungkin antum belum tentu bisa menjawab. Ya. Ini berapa bersaudara? Nah itu nggak tahu ya kan, repot ya kan ya. Ya sekarang kita berarti kan perkiraan saja ya. Sekarang seorang mati meninggalkan, dia tidak punya anak berarti kan, tidak punya anak, tidak punya cucu, ayah ibu sudah tidak ada begitu ya, ayah ibu tidak ada ya. Ya, karena kalau ada ayah, ini saudara tidak dapat semua otomatis, karena ayah menutupi saudara saudari semuanya. Ya. Nah, wabillahi taufik. Nah, kalau kasusnya memang hanya seperti ini, ya seorang mati meninggalkan saudara sekandung dan saudari sekandung. Misal saudara sekandungnya dua, saudari sekandung dua. Pada asalnya mereka adalah lima bersaudara. Ya, tiga laki-laki, dua apa? Perempuan. Ini yang meninggal laki perempuan. Tidak tahu juga kan? Ya, masalah. Intinya ini tadinya lima bersaudara. Ya, salah satunya meninggal yang laki-laki misal. Sehingga tersisa dua saudara laki-laki sekandung dan apa namanya? Dua saudari apa? Perempuan sekandung. Nah, pertanyaannya, ini salah satu saudari perempuan ini sudah meninggal dulu namanya. Sudah meninggal dulu. Iya. Sudah meninggal dulu. Makanya kasus ditanyakan Pak Broto penting sekali ini ya. Ini meninggalnya kapan ini? Ya, ya. Meninggalnya adalah setelah kematian ayahnya ya. Atau sebelum. Ya, ya kan? Kalau meninggalnya saudari sekandung ini setelah kematian ayah, berarti kita selesaikan kasus ketika ayah meninggal, bukan kondisi saat ini. Ya. Kondisi ketika ayah meninggal, ya, tayyib, mereka kan lima bersaudara tadinya. Ya, harta mungkin belum dibagi. Tadinya lima bersaudara. Ya. Naam kan, lima bersaudara. Namanya. Ini sekarang hartanya siapa juga yang dibagi? Ya. Ini penting saya tanyakan. Kalau yang dimaksud adalah hartanya saudaranya ini. Ya, tidak membicarakan lagi saudara hartanya ayah. Jadi betul-betul ini kasus kondisi terakhir ya kayak gitu memang. Berarti yang mati adalah seorang saudara atau seorang laki-laki meninggalkan dua saudara sekandung dan dua saudari apa? Sekandung. Ya, tapi antum pertanyaannya ini sudah mati dulu, berarti zahirnya ini sudah mati dulu sebelum ini. Ya, sebelum ini. Tapi dia punya anak-anak. Ya, punya anak-anak, ya. Maka jawabannya anak-anak saudari kandung ini tidak dapat. Tidak dapat. Nah, anak-anaknya tidak dapat karena memang dia bukan ahli waris. Anak saudari itu bukan ahli waris. Kalau antum pelajari ya, siapa ahli waris? Yang termasuk ahli waris adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki itu ahli waris. Itu pun mendapatkan warisan dengan cara asobah. Kalau anak-anaknya saudari itu bukan ahli waris. Kalau antum mempelajari ya, ahli waris saudari perempuan, anak-anaknya tidak dapat. Ya, tidak dapat. Ya. Jadi dalam kasus ini yang mendapatkan warisan adalah dua saudara sekandung dan satu saudari apa? Ya, sekandung. Ya. Nanti harta kalau kasusnya seperti itu berarti harta nanti dibagi menjadi lima bagian. Ya, menjadi lima bagian. Saudara laki-laki dua bagian, dua bagian, dua bagian, satu bagian untuk saudari apa? Perempuan. Nah, kalau misalnya merasa kasihan dengan apa? Dengan anak-anaknya saudari yang sudah meninggal sebelumnya, monggo dibahas ya. Dibahas sifatnya adalah pemberian. Ya, pemberian ya, apalagi mereka anak yatim dan seterusnya. Secara hak mereka tidak mendapatkan hak apa? Waris. Namun secara apa namanya? ya, ada, apa namanya, kekeluargaan, adab. Yang penting harta sudah dibagikan, yakni semua sudah ngerti haknya. Wis saiki dilongi, kamu mengeluarkan berapa, kita keluarkan sama-sama, kita berikan kepada apa? Ya, anak-anaknya saudari kita yang sudah meninggal sebelum. Ya, ini tak masalah yang seperti itu. Tapi bukan karena dia sebagai orang yang mendapatkan apa? Warisan. Secara hak, anak-anak saudari perempuan bukan termasuk ahli waris. Begitu ya. Anak saudara laki-laki pun karena ada saudara laki-laki, dia terhalangi dengan saudara apa? Laki-laki. Ini ceritanya kalau anak laki-laki berarti terhalangi, kalau anak perempuan dari saudari atau anak-anak dari saudari perempuan memang dia bukan ahli waris. Nah, baik, begitu ya. Sama-sama tidak dapat, cuman yang ini bukan ahli waris, yang ini terhalangi oleh apa? Oleh paman-pamannya berarti. Nah, wallahu a'lam. Ini barangkali khawatir kiram yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.